قال يحب ربنا ويرضى. وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوان الكريم، إن سجدي لكم sehubungan dengan hutan piutan dan penundaan pembayaran dari orang yang telah mampu adalah merupakan kezaliman apalagi bagi mereka yang berniat memang tidak mau membayar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis yang dicatat oleh Imam Bukhari dan lain-lain selain Imam Muslim dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداء أدى الله عنه ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. Barang siapa yang berhutang kepada manusia sedangkan dia berniat untuk melunasinya, membayar hutangnya, niscaya Allah akan membantunya untuk melunasi hutang-hutangnya. Barang siapa yang berhutang kepada manusia, yuridu ada, dia berniat untuk melunasinya, membayarnya, atallahu anhu, Allah akan membantu pembayaran hutang. Allah akan memberikan bantuan dan pertolongan. Sebaliknya, barang siapa yang berhutang kepada manusia sedangkan dia berniat merugikannya, yang tidak mau membayarnya, niscaya Allah akan membinasakan dia dan merugikan dia. Lafaz al-itlaf biasa diterjemahkan dengan merugikan atau merusak. Yang barang siapa yang berhutang kepada manusia, dia tidak niat dengan niat untuk tidak membayarnya, dengan niat untuk tidak membayarnya, maka diancam akan dirugikan, akan menderita kerugian dan kerusakan pada harta. Sebuah hadis yang sangat besar sekali dan sebuah hadis yang merupakan menjadi salah satu tanda dan tanda-tanda kenabian diri sallallahu alaihi wasallam bahwa apa yang beliau sabdakan akan terjadi dan telah terjadi sebagaimana yang beliau sabdakan sallallahu alaihi wasallam. Di mana kita menyaksikan beberapa kejadian yang berada di luar kemampuan manusia yang merupakan keadilan dari takdir Allah kepada hamba-hambanya yang taat dan durhaka. Kepada mereka yang taat, maka Allah akan memberikan bantuan. Kepada mereka yang durhaka, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan keraguan, memberikan kerugian kepada seperti seperti yang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man aqada amwal an-nas يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إخلافها أخلف الله." Seperti hal yang riba, zahirnya dia kelihatan banyak, maka akan kembali menjadi sedikit. Oleh kerana itu pelaku riba, baik orang per orang atau masyarakat, akan mengalami kebangkrutan, seperti yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ar-riba wa in kathura fa inna 'aqibatahu tasiru ila kull ila kull." Riba meskipun kelihatannya banyak, maka sesungguhnya dia akan berakhir menjadi sedikit. Hadis sahih di antara yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibn Majah dan lain-lain. Ar-riba wa in kathura fa inna 'aqibatahu tasiru ila kulli imma barakahu ila qarna mewa Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan barakah riba. Imma zat dari uang atau kedua-duanya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Yamhaqu Allahu ar-riba wa yurbi as-sadaqah." Allah akan menghapuskan riba dan menyuburkan sedekah. Allah akan menghapuskan riba dan menyuburkan sedekah. Dihapus barakahnya, dihilangkan uangnya. Awalnya tampak banyak, kemudian akan menjadi sedikit, sedikit, sedikit. Oleh karena itu negara atau masyarakat yang memakai sistem ribawiyah, maka satu saat dia akan mengalami kebangkrutan. Beberapa negara di dunia yang terakhir kita menyaksikan Amerika terjadi kebangkrutan, krisis ekonomi yang cukup parah disebabkan karena apa? Mereka mengamalkan riba. Dan sebagian negara yang terkena, yang terkait dengan mereka terkena riba. Karena mereka mengikuti sistem riba. Ini bagian tentang jual beli, adab-adabnya dan sedikit mengenai penjelasan tentang itu. Kemudian, ikhwan yang saya muliakan, pergaulan dengan masyarakat berbeda antara satu keadaan, tempat, zaman, dengan waktu, tempat, dan zaman, dan keadaan di tempat yang lain. Islam telah memberikan pengajaran atau pelajaran terhadap akhlak yang sangat tinggi sekali. Dari adab-adab Islamiah samo mlijeka. Nije se razmetu ađa s islam. Akala s islam, akala s tih izgeri. I mene Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam vam sada la tahkiranna ima l-ma'ruti šeyhani wala an tanqa haqaqa bi wajhin tariqa. La tahkiranna ima l-ma'ruti šeyhani jalan kanu manda kremu. Sadi kitu juga dari kebaikan. Karena kebaikan tetaplah kebaikan. Akan dikatakan ditulis sebagai kebaikan di sisi Rabbul Alamin. Meskipun kau berjumpa dengan saudaramu, walau antarqa ahaha biwajhihi tariq, dengan wajah yang berseri, dengan wajah yang keras. Hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim. Ini merupakan hadis yang sangat besar sekali, yang menggambarkan, menjelaskan akhlak adab kaum muslimin ketika berjumpa dengan saudara dengan wajah yang manis, dengan wajah yang cerah, yang akan menunjukkan hati orang yang berhadapan dengannya. Akan hilang buruk sangka. Bukan dengan wajah yang seram, yang kaku, yang kapok, merendahkan manusia. Tapi Nabi SAW mengajarkan senyum. Berberi muka, maka merupakan kebaikan. Sehingga sebagian bertanya kepada Barak Al-Barak Al-Azim Sahabi Al-Jalil, wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kayak apa? Yang penampilan, apakah kasih seperti pedang? Selalu angker seperti raja-raja dunia. Dijawab oleh Barak, tidak. Kalqabah seperti bulan yang bercahaya sejuk. Bagaimana kita mengajarkan penampilan? Ini belum kata-kata. Penampilan yang baik, muka yang baik. Saya melihat sebagian kaum muslimin, sebagian telah mengerti agama, tahu untuk di majlis barangkali sekali dua kali. Tapi kepada sebagian kaum muslimin yang lain yang benar Allah belum memberi. Itu tidak ada ampun sekolah. Sebagian yang tidak keluar. Tidak salah. Muka cemburu. Takutlah. Akhirnya yang kena imbasnya adalah, ini gaji di mana? Padahal tidak demikian. Kalau ini kita perbaiki, tentu masyarakat akan begitu banyak pertanyaan. Karena para sahabat yang diajarkan oleh Nabi yang mulia Rasulullah SAW mempunyai perangai dan pahala yang sangat mulia. Ini من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقرك من المعروف شيئا ولا من تلقى عباقا بوجهه المصالي يبقى أخاق صدران هي تنظر صدر كتا صدر كتا هذه البيت كان في البيت انظر أخاق ظالما أو مظلوما تلقى صدران هي الظالم تدري من الظالم ترى صدران كان بركان بجبالك الله صدران هي الظالم تحذر الجهة ثانية فيجب تعلمني يعني الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هي المناسبه الحديثيه لكذا كدوه دوله في مقام قدر على رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر اخاك طول قدرات ظالما او مظلوما تجاهلوا من قدرات قوم مسلمين ده المشاركه قوم مسلمين بالمقتربين جميعا ada yang boleh, ada yang mazlum. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Ada yang takwa, ada yang durhaka. Semua adalah saudara. Bagaimana cara memperbaikinya? Dari al-amru bil-ma'ruf wal nahyi wal munkar. Karena itu orang mukmin, muslim yang bergaul dengan masyarakat dalam batasan-batasan, dalam rangka taat kepada Allah dan Rasul-Nya, bukan bergaul dengan masyarakat dalam rangka maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak. Maka mereka yang bergaul dengan masyarakat dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tentu akan mendapat gangguan-gangguan mereka dan yang menegakkan al-amru bil ma'ruf wal nahy anil munkar lebih besar dari orang mukmin yang mengasihkan diri dan tidak sabar atas gangguan mereka. Ada hadis yang sangat besar sekali yang dicatat pada Imam Bukhari, kitabnya Adabul Mukhrah, bukan kitab sahihnya. Kalau dikatakan riwayat Bukhari, maka itu maksudnya di kitab sahihnya. Kalau Bukhari meriwayatkan di kitabnya yang lain, maka harus disebut nama kitabnya. Dikeluarkan oleh Bukhari di kitabnya Adabul Mukhrah. Rawah Al-Bukhari Sittani di kitab tarikhnya dan begitu seterusnya. Ini hadis dikeluarkan oleh Bukhari di kitab Al-Adab Al-Mukhrah. Dan beberapa imam yang lain seperti Imam Al-Tirmidzi dan Imam Ahmad. Al-Imam Al-Bukhari memberikan bab di kitab ini. Bab alladhi yasbiru ala adzab bab. Bab orang yang sabar atas gangguan manusia. Dibawakanlah hadis dari jalan Abdullah bin Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, "Al-mu'minu alladhi yukhalifu Allah wa yasbiru 'ala adahum khayrun min alladhi la yukhalifu Allah wa la yasbiru 'ala adahum." Orang mukmin yang bergaul dengan masyarakat yukhalifullah al-ikhtilaf, maksudnya bercampur, bergaul, tidak memisahkan dirinya, tetapi ikhtilaf dalam rangka taat kepada Allah, dalam rangka memperbaiki masyarakat. Wa yasbiru ala adzab, sabar atas gangguan mereka. Sabar atas gangguan mereka. Kata ulama menunjukkan bahwa orang mukmin ini di tengah-tengah masyarakatnya al-amru bil ma'ruf wal nahy anil munkar, mengajarkan kebaikan-kebaikan dan tampil dengan akhlak yang mulia. Dan tentu dia akan mendapat gangguan-gangguan. Dia sabar. Wa yasbiru ala adzab khairun, lebih baik min alladhi la yukhalifu Allah wa la yasbiru ala adahum. Dari orang yang tidak bermasyarakat dan tidak sabar atas gangguan mereka. Kata ulama di antara Imam Al-Jawami, ini adalah perjalanan yang terjadi. Perjalanan yang terjadi, yang terjadi, yang terjadi. perjalanan para imam mereka dikhalif dunia wajibu ala adat sabar dalam buah mereka karena mereka dikatakan hasil al-amru bil-ma'ruf wal-ahya bil-mudha kerana dalam demikianlah perjalanan al-anbiya wal-mursalin yang diakhiri dengan kenabian dan kerasulan Rasulullah alaihi wassalatu wassalam perjalanan para sahabat, perjalanan para tabi'in dan para a'immah. Oleh karena itu ada cerita ketika sebagai manusia mau berhujlah ke satu tempat kami ditarik, dipegang kepada, dibawa pada Sufyan al-Thawri. Seorang pembesar tabi'in Ustaz Zain disuruh tetap tinggal bermasyarakat. Jangan lari, jangan meninggalkan. Karena ini merupakan ketaatan dalam rangka taat kepada Allah. Tetapi tentunya di dia dasar akhlak yang baik, akhlak yang tinggi, akhlak yang mulia. Kalau kita pelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu banyak tadi diajarkan penampilan wajah yang manis sehingga orang pun enak berhadapan dengan kata-kata yang baik sekali. Banyak hadis yang mewajarkan kata-kata yang baik dan kata-kata penyibah merupakan sadar. Kemudian bergaul dengan mereka dalam rangka mentaati Allah dan Rasul. Jadi dengan mendengarkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Bukan bergaul dengan mereka bersama-sama mereka mengerjakan maksiat. Kan Nabi Muhammad SAW bersama sama masyarakat orang-orang kufar Quraisy dan beliau bermasyarakat dengan mereka, tapi dalam rangka mentaati Allah dan Rasul. Demikian juga para sahabat dan para tabi'in dan seterusnya. Dalam rangka mentaati Allah dan Rasul. Tentunya masyarakat yang paling dekat dengan kita Iran, tetangga. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan bahwa Jibril senantiasa mewasiatkan kepada saya tentang Iran, tetangga, sampai saya mengira akan diberi waris. Yang menunjukkan dekatnya seseorang dengan tetangganya dan alangkah besarnya hakwe. Karena Nabi SAW mengaitkan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jani. Dalam hadis yang lain, falyuhsin jara. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka hendaklah dia berbuat ihsan kepada tetangganya. Dalam hadis yang lain yang sama-sama dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, maka janganlah dia memberikan gangguan kepada tetangga. Dan ia adalah akhlak Islam, hadap Islam yang sangat besar sekali. Karena itu, sebagian ahli ilmu, sebagian asatidah mengeluhkan sebagian akhlak, adab dan sebagian kaum muslimin. Karena kurangnya perhatian mereka terhadap adab dan akhlak Islam. Padahal hampir di seluruh kitab hadis ada bab adab, bab akhlak. Bahkan Imam Bukhari menulis kitab khusus tentang adab-adab Islam. Ini yang kita perlukan. Bahkan wajib kita ajarkan untuk diri khususnya dan keluarga kita adab dan Islam. Dan kalau kita sebagai da'i untuk masyarakat kita, untuk masyarakat kita. Karena kalau kita berakhlak buruk, maka yang terkena adalah Islam. Kalau kita atas salah-salah, atas manhaj yang hak, bersama manhaj yang hak, maka yang terkena adalah manhaj yang hak itu. Oleh karena itu, perhatian terhadap akhlak sangat besar sekali. Adab-adab akhlak yang memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala memiliki perangai yang sangat besar dan sangat tinggi sekali. Barangkali ini ikhwan yang bisa saya sampaikan, dan selanjutnya tentu kita akan persoal jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya, yaitu tanya jawab. Di sini ada beberapa pertanyaan dan banyak sekali pertanyaan, dan beberapa pertanyaan berulang. Akan saya silakan teman-teman untuk supaya tidak terulang. Yang pertama tentang bagaimana penjelasan para ulama tentang perdagangan MLM. MLM merupakan salah satu sistem perdagangan yang pada asalnya dibuat oleh orang-orang buat Islam. Dari Saddam pada Yahudi. Dan dia memiliki sifat atau cara kezaliman. Memakan hak orang lain. Karena dia dengan sistem krucut. Begitu. Satu mencari dua atau tiga dan seterusnya. Sehingga yang sangat diuntungkan adalah sikap kecilan yang tertinggi. Yang ini akan mengambil usaha dari yang atas. Yang atas akan mengambil usaha dari yang bawah. Yang ini kemudian mengambil usaha dari yang ini dan seterusnya. Karena dalam Islam bukan hanya rela senang atau datang senang, tidak. Karena orang yang bertransaksi ribawiyah juga suka dan suka. Tetapi harus disetujui oleh syarat. Karena itu saya belum mendapat ada seorang ulama yang membolehkan sistem LNN yang berkembang saat ini. Ya. Mas Ansus, ada pertanyaan berkaitan dengan riba. Apakah sikap kita yang terbaik dalam menyikapi binatang? Yaitu apabila seorang karena suatu kondisi dia terpaksa membuka rekening bank. Apakah kita biarkan saja bunga bank tersebut, ataukah lebih baik kita ambil untuk kepentingan umum? Manakah yang lebih mendekati takwa? Jazakallah khairan. membuka rekening di bank atau menyimpan uang di bank, para ulama mengatakan tidak boleh kecuali dalam keadaan darurat dan sangat kita butuhkan. Misal, tidak mungkin kita menyimpan uang di rumah dalam jumlah yang besar. Harus disimpan di bank. Maka carilah bank syariah. Apa yang mudaratnya lebih kecil dari yang mudarat lebih besar. Dengan syarat, kita tidak boleh mengambil bunga. Kita tidak boleh mengambil bunga, walaupun kita pergunakan untuk kegiatan sosial. Karena namanya kita mengusahakan riba. Jadi, salah paham orang yang dimaksud memakan riba adalah kita makan sendiri uang tidak. Mengusahakan yang haram. Maka kita disebut juga orang yang memakan yang haram ini. Contoh, perjudian yang diharamkan pada zaman itu, ya ini yang berlangsung di masyarakat orang-orang Kufar Quraisy, mereka berjudi. Yang berjudi adalah orang-orang kaya, orang-orang miskin tidak boleh berjudi. Orang-orang kaya, orang pembesar mereka. Mereka berjudi bukan untuk kemenangan pribadi, tidak. Hasilnya diinfakkan, disedekahkan kepada orang-orang miskin, anak-anak yatim, para janda. Tapi mereka menempuh jalan perjudian. Ini yang turun ayat mengharapkannya. Mereka tidak makan hasil dari judi, tapi mereka infakkan. Haram, karena caranya dengan yang haram. Maka apabila seseorang terpaksa, dia harus menyimpan uangnya di bank. Dia pertama harus memilih bank syariah. Kalau tidak ada, maka dia memilih bank konvensional. Dengan syarat dia tidak boleh mengambil bunganya. Kalau dia mengambil walaupun untuk kemaslahatan, maka dia berarti telah mengusahakan dengan usaha riba dan telah dikatakan makan riba. Kecuali seseorang menyimpan uang di bank, dia mengambil bunganya. Dia belum tahu, dia belum mengetahui tentang hukum bank-bank konvensional, bank syariah. Di belakang hari dia mengetahui bahwa bank-bank ini adalah bank ribawiyah. Menerima uang dari mereka bunga adalah riba. Kemudian dia ingin tarik uang. Ketika dia ingin tarik uangnya, maka disertai dengan bunga yang diberikan oleh bank. Maka bagaimana dengan bunga ini? Ditanyakan kepada para ulama, kepada sebagian ulama. Maka sebagian ulama memberikan jawaban, ambil uangnya, bunganya kalian, dan jangan dimakan bunganya oleh dia, tetapi diinfakkan ke tempat-tempat untuk kemaslahatan kaum muslimin. Dan jangan menyimpan lagi di bank itu, dia akan stop, dia akan hentikan. Atau kalau dia menyimpan lagi, maka jangan ambil lagi uangnya, karena pada kali pertama dia belum mengetahui hukum. Kemudian dia mengetahui dan dia akan tarik uangnya. Kemudian bank memberikan bunga. Nah, di mana uang ini? Para ulama, sebagian ulama berijtihad. Kalau uang itu tidak diambil, maka dia beredar menjadi riba lagi. Maka yang mudarat kecil diambil uangnya, tetapi jangan dimakan oleh dia, tetapi dia menginfakkannya. Kemudian dia tidak menyimpan lagi di bank itu. Atau kalau dia menyimpan lagi di bank itu, tidak boleh setiap bulannya dia mengambil bunganya, walaupun dengan alasan untuk kemaslahatan. Yang kedua, membuka rekening. Membuka rekening apabila dibutuhkan. Dan untuk zaman sekarang, memang sangat dibutuhkan pengiriman uang untuk transfer dan lain sebagainya untuk pembayaran, penagihan dan penerimaan hal-hal yang berkaitan dengan rekening. Ya? Maka apabila keadaan yang darurat dan sangat dibutuhkan, kita boleh membuka rekening di bank. Di bank, walaupun itu bank konvensional. Karena yang benar rekening dia keluar, masuk, keluar, masuk, keluar, masuk. Tetapi yang pertama di sini adalah bank syariah. Apabila tidak ada bank syariah, maka bank konvensional. Dan ini dalam keadaan darurat. Ikhwan sekalian, hal ini menunjukkan bahwa riba telah mengikat kaum muslimin. Telah memasuki rumah-rumah mereka. Bank telah ada di mana-mana. Di negeri-negeri kaum muslimin. Bank-bank ribawiyah jahiliyah. Dengan sistem riba jahiliyah. Yang justru menghancurkan perekonomian kaum muslimin. Itu yang bisa saya jawab. Wallahu a'lam. Banyak pertanyaan yang bertanya tentang apa yang menanyakan tentang hukum lelang lewat SMS. Kemudian saya gabungkan dengan pertanyaan, apa sebetulnya hukum lelang dan apa hukum lelang barang lewat SMS yang mungkin sekarang ini beredar lewat HP dari stasiun-stasiun pemancar. Mungkin misalnya dengan bahasa, Anda adalah 2 orang dari 60 orang pelanggan yang memiliki sekian kesempatan, hanya dengan Rp550 akan mendapatkan begini dan begini. Sebagai pembelian. Kalau hukum lelang, boleh. Hukum lelang itu jelas boleh. Dengan syarat dia tidak ada apa namanya unsur penipuan. Al-Imam Al-Bukhari di kitab sahih di bagian kitab Al-Buyut bab yang ke-59 memberikan judul babu bayi'in muzabadah, bab menjual secara lelang. Jual beli lelang. Kemudian beliau membawakan sebuah asar dari seorang tabi'in yang bernama Atha bin Abi Rabah. Ia berkata, waqala Atha, adraktu an-nas la yarawna ba'san bi bay'i madani fi man yazid. Berkata Atha, salah seorang pembesar tabi'in, aku jumpai manusia yakni para sahabat, mereka tidak menganggap salah menjual harta rampasan perang secara lelang. Kemudian terima oleh Bukhari membawakan sebuah hadis di kitab sahihnya tersebut di bagian kitab Al-Buyu dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna rajulan a'taqa gulaman lahu an zuhrin فاحتاج فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبد الله كذا وكذا فدفعه إليه. جابر بن عبد الله ما ذاك فهو صار laki-laki pernah memerdekakan budak dengan mengatakan kepada budak itu, engkau akan merdeka nanti setelah saya mati. Ini memerdekakan budak anjubur. Jadi setelah dia mati. Seorang yang punya budak, dia akan memerdekakannya. Dia mengatakan, engkau akan merdeka setelah saya mati. Kemudian dia berhajat kepada budak itu untuk dia jual, dia akan memperoleh uang. Maka Nabi SAW mengambil budak itu, kemudian beliau bersabda, siapakah yang akan membeli budak ini dariku secara lelang? Kemudian budak itu dibeli oleh Nu'aym bin Abdullah dengan harga sekian dan sekian, yakni dengan harga 800 dirham sebagaimana diterangkan di salah satu riwayat Bukhari dan Muslim. Hukum kasar lelang boleh tidak? Kita dalam lelang itu perlu kita belajar bagaimana sistemnya, caranya bagaimana. Karena banyak hukum asal jual beli itu boleh. Sampai ada larangan yang melarang. Apabila tidak tegak larangan ini atau datang dari hadis yang dhaif, maka hukum jual beli itu diperbolehkan. Seperti ya ini dalam permasalahan ini. Namun sekali saya tidak tahu bagaimana caranya. Allah. Apa batasan khiyar majlis apabila kita melakukan jual beli lewat telepon? Jual beli lewat handphone. Tetapi bagaimana maksudnya? Terjadi apa? Tawar menawar barang lewat telepon. Kemudian setelah itu sepakat harga mungkin, kemudian setelah itu selesai. Itu berarti belum terjadi akad. Belum terjadi akad jual beli, karena akad jual beli adalah penerimaan uang dari si yakni pembeli menyerahkan uang kepada penjual dan penjual menyerahkan barang. Ini baru terjadi kesepakatan harga. Belum transaksi, belum terjadi akad yang sebenarnya. Oleh karena itu orang lain tidak boleh masuk menawarnya. Berarti menjual atau membeli penjual menawar barang orang lain yang telah terjadi kesepakatan. Menjual beli dengan cara seperti ini tentu barangnya harus jelas ada dan di atas jaminan penjual. Ya ini saya akan membeli sebuah motor. Motor orang kaum muslimin. Jelas barangnya motor yang saya mau ini dan barangnya ada sama dia. Dan diikat dengan atas jaminan dia. Nah, khiyar kan tidak hanya khiyar majlis, ada khiyar syara'. Khiyar majlis tadi yakni terjadi akad jual beli. Terjadi akad jual beli. Pembeli telah menyerahkan uangnya dan penjual telah menyerahkan barangnya. Sebelum berpisah, maka dia ada khiyar untuk memilih membatalkan atau melanjutkan penjualan. Tidak cukup sampai di situ, ada khiyar syara'. Penjual dan pembeli membuat syarat kesepakatan sampai berapa hari? Satu hari, dua hari, tiga hari untuk ada waktu tenggang untuk berpikir melanjutkan pembelian atau membatalkan, melanjutkan penjualan atau membatalkan. Banyak juga pertanyaan berkisar tentang kredit. Apa hukum jual beli kredit dan bolehkah seorang membeli sepeda motor ataukah rumah dan yang lainnya dengan cara kredit yang sekarang ini marak? Apakah itu termasuk riba dan bolehkah seorang menjual atau melakukan jual beli kredit misalnya dengan dipotong gaji bulanannya? Kalau jual beli kredit semata, maka jelas tidak ada yang mengharapkan, boleh. Yang jadi pembicaraan dan diproseskan oleh para ulama, jual beli kredit dengan dua harga. Kontan sekian, kredit sekian. Terjadi perbedaan harga. Jual beli yang seperti ini telah berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man ba'a bai'ataini fi bai'atin falahu awsatuhuma ala riba. Barang siapa yang menjual satu penjualan dengan dua harga, satu penjualan dengan dua harga yang dimaksud kontan sekian, kontan 1,000 rupiah, kredit 1,500, fadahu awkasuhuma, maka hendaklah penjual menentukan salah satu harga yang termurah. Jadi 1,000 saja, baik kredit maupun kontan sama. Awal riba, atau dia terjerumus ke dalam riba. Ini hadis sahih dan hadis yang sangat tegas dan didukung oleh pendapat para ulama salaf bahwa dua harga yang dimaksud adalah kontan sekian, kredit sekian. Ada perbedaan harga. Seseorang dihadapkan dengan dua harga ini seperti jual beli yang ada sekarang. Kontan sekian, kredit sekian. Kontan sekian, kredit sekian. Ini dua harga. Hadis yang mulia ini memiliki ketegasan. Ilatnya adalah riba. Oleh karena itu, mazhab yang mengatakan haram jual beli dengan dua harga ini lebih kuat dinisbahkan dengan mazhab yang mengatakan boleh, karena tidak melihat kepada hadis yang mulia ini atau menta'wil dengan ta'wil yang jauh. Karena itu saya telah mengumpulkan akwal dari para ulama salaf bahwa mereka memahami seperti kontan sekian, kredit sekian. Tetapi kalau kredit saja, kontan dan tidak satu harga kredit, maka itu tidak terlarang tentu. Tidak terlarang. Ya Allah Alhamdulillah. Apa hukum arisan ini? Hukum arisan yang saya tahu itu ada, tidak ada unsur terlarang. Ya. Karena tidak ada kelebihan, tidak ada uang-uang mereka. Saya belum melihat pada ulama yang melarang, ya Allah, wah, tahu saya.